سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan. Yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk pun dengan Tuhan kami. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan bahwa sesungguhnya tertinggilah kebesaran dan keagungan Tuhan kita daripada beristeri dan beranak. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. Dan bahwa sesungguhnya orang yang kurang akal pertimbangannya dari kalangan kita telah mengatakan terhadap Allah kata-kata yang melampaui kebenaran. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Dan bahwa sesungguhnya kita menyangka bahwa manusia dan jin tidak sekali-kali akan berani mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan bahwa sesungguhnya adalah beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada beberapa laki-laki dari gulungan jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. Dan bahwa sesungguhnya mereka menyangka sebagaimana yang kamu sangka bahwa Allah tidak sekali-kali membangkitkan seorang Rasul pun. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Dan bahwa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit, lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya, dan dengan rajaman-rajaman api yang menyala. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Padahal sesungguhnya kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduknya. Maka sekarang sesiapa yang cuba mendengar akan mendapati api yang bernyala yang menunggu merajamnya. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Dan bahwa sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi atau Tuhan mereka menghadapi kebaikan bagi mereka. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Dan bahwa sesungguhnya ada di antara kita gulungan yang baik keadaannya, dan ada di antara kita yang lain dari itu, kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlain-lain. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا. Dan bahwa sesungguhnya kita sekarang mengetahui bahwa kita tidak sekali-kali akan dapat melepaskan diri dari balasan Allah di bumi. Dan kita juga tidak sekali-kali akan dapat melarikan diri dari balasannya. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Dan bahwa sesungguhnya kami tatkala mendengar pertunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Kerana sesiapa yang beriman kepada Tuhannya, maka tidaklah ia akan merasa bimbang menanggung kerugian dan juga tidak akan ditimpa sebarang kesusahan. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashadan. Dan bahwa sesungguhnya ada di antara kita golongan yang beragama Islam dan ada pula golongan yang menyeleweng dari jalan yang benar. Maka sesiapa yang menurut Islam, maka merekalah golongan yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Wa ammal qasitun fa kanu li jahannam hataba. Dan adapun orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar, maka mereka menjadi bahan bakaran bagi neraka Jahannam. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqan. Dan bahwa sesungguhnya kalaulah mereka manusia dan jin itu berjalan betul di atas jalan Islam, sudah tentu kami memberi minum kepada mereka air yang segar. Linasjinahum fih. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Untuk kami beri cubaan kepada mereka padanya, dan sesiapa yang berpaling dari mengingati Tuhannya, Tuhan akan memasukkannya ke dalam azab yang amat beratnya. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu seru dan sembah sesiapa pun bersama-sama Allah. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Dan bahwa sesungguhnya tatkala hamba Allah Nabi Muhammad berdiri beribadat kepadanya, mereka hampir-hampir menindih satu sama lain mengerumuninya. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah beribadat kepada Tuhanku semata-mata, dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesiapa pun. Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Katakanlah lagi, sesungguhnya aku tidak berkuasa mendatangkan sebarang mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan sebarang kebaikan bagimu. Qul inni lan yujirani minallahi ahadu wa lan ajida min dunihi multahada. Katakanlah lagi, sesungguhnya aku tidak sekali-kali akan dapat diberi perlindungan oleh sesiapa pun dari azab Allah, dan aku tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya. Illa balaghan min Allah wa risalatihi wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidin fiha abada. Hanya menyampaikan wahyu dari Allah dan perintah-perintahnya, dan sesiapa yang menderhaka kepada Allah dan ingkarkan bawaan Rasulnya, maka sesungguhnya disediakan baginya neraka Jahannam. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Hatta idza ra'aw ma yu'adun fa sa'lamun man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Sehingga apabila mereka melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, maka pada saat itu mereka akan mengetahui siapakah orangnya yang lemah penolong-penolongnya dan sedikit jumlah bilangannya. Qul in ajri aqribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakanlah, aku tidak mengetahui sama ada azab yang dijanjikan kepada kamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menjadikan kedatangan azab itu masa yang panjang. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang ghaib, maka ia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Melainkan kepada mana-mana rasul yang diredainya, maka sesungguhnya ia mengadakan di hadapan dan di belakang rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in 'adada. Supaya ia mengetahui bahawa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan perutusan-utusan Tuhan mereka, padahal ia memang mengetahui dengan meliputi akan segala keadaan yang ada pada mereka, serta ia menghitung tiap-tiap sesuatu satu persatu.